Nang sakitnya tadi anak kurang bakaramat masuk neraka. Harus. Jadi jangan bersombong-sombong macam-macam. Dan nang ini jangan putus asa. Nang di bawah jangan putus asa, nang di atas jangan bersombong-sombong. Karena biasa orang di atas kalah lah nang di bawah. Yalah, sudah lah kesalahan. Nang tinggi kalah lah nang di bawah. Menikam konjap ya kepala kapulja. Baris juta. Ujian yang dibawa mengkawang balik menjepil batu kisah bawa baris rupiah ya batu nunduk pak japenya pada kalah. Nah, ini Masya Allah harus saja bagi Allah Ta'ala nang penyakit cara aku nah ujar dokter sel ginjal keduanya udah mati kada bagarak lagi jadi ya kadara pada bakuliling lagi di awal manya darah anak di mata di mata airnya kada kuliling lagi ya ke banyu masuk di parut ada banyu tuh kalau pun keluar di anu pori-pori awak kada lagi banyu kan disebut paluan kok anu bakamnya minta juanya kada keluar lagi di kemaluan nya banyunya kada bergerak sebab ginjalnya udah mati selnya nah itu paru-paru selnya mati jua. Liver pun mati juga selnya. Sel itu kan, apakah namanya sel itu kan? Takutun aja kan dengan dokter sel itu. Nyiramunya sel, kadang-kadang takutnya dikubur apa arti sel. Kadang ada masalah sel, takutkan dalam kubur, merobuka. Jadi kena, ayo dokter, merobuka, sel. Hati-hati di dokter-dokternya, kalau pina-pina ditakutkan dalam kubur, tengah-tengah menjawab. Belajar agama lah, diharapi pulang jadi sampai jadi spesialis jua. Jangan spesialis dokter aja, muhae. Agama pulang spesialis jua. Baik-baik. Kada orang sayang, menasihati ke sayang. Mungkin orang berdiam, kada sayang lagi tuh. Berane, dibiarkan, dibiarkan. Nang sugi, nah jangan. Nang sugi dunia aja, akhirat kan nang sugi. Nang susah apa? Sudah di dunia susah dari akhirat jangan lagi. Ada satu presiden di Indonesia, aku pengen dari kali ngasih dari. Den, jawab. Kalau sudah jadi presiden di dunia, jangan jadi rakyat di akhirat sakit. Ujarnya doain dia. Nah, pada hati doain. Membahas kita sini kan doa, ini doain. Pak, aku yang tidak paham. Doain pintu aja amploknya kada ada. Wah ini doa kada kabul tanpa amplok. Nyaman aja, enak aja minta doa. Amploknya kada keluar. Sekali keluar juga amploknya duit mengolehan KKN. Heh, bahaya. Sarik terserah min sultanin awas was fardut nazar jangan ada wanita jarinya itu pembila aku mantap sudah tuh banyak yang sakit-sakit terpantap kuburan sidin pembila sidin berbalik doa sidin awas tak ada nunggu dia dan Allah Ta'ala banyak hizib ada lagi hizib sidin Ali aku membacakan sekali aja tapi keras banget ini mun dibaca ini kan bakasian orang kajung lah lo mun orang tak ada anak makal-akal kita kan punya kadar ada kalau manusia itu bakal-akalan munnya bakal-akalan mati langsung mencakar mati orang dosa Allah tapi jar pemandian aja jar sepemandian ada gawian pemandian pulang karena ini juga lah masa butingnya apa yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia nah ini lamun diulah sidin ibadat di awak kita jadi kada ha lamun diulah sidin maksiat kan lamun ibadat kan isinya maksiat jadi mungkin jadi kalau orang sembahyang ibadat kada tapi ria kenapa isinya nah harus saja bagi Tuhan harus bagi Tuhan umanya bagus anaknya kada bagus harus harus ada sesuatu yang jahat di luarnya tapi di dalamnya baik. Ada. Apakah itu? Ini final ada. Takutin apa? Gong, cung, sesuatu yang jahat di dalamnya baik, yaitu dosa. Dosa itu jahat di dalamnya taubat. Bagus kada? Nih, dalilnya tulijol kemapalah tulijol lelakinar yunar belal pahulahiyam mayit ujul mayitamina. Nah itu tukhrijul hayyal yaitu taubat minal mayit ya dosa. Watukhrijul mayita iya maksiat riya minal hay daripada sembahyang dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang orang itu gawian zahirnya ibadat tapi di hatinya ada politik. Kadang-kadang orang itu dosa di gawinya tapi inya sesat di dalamnya. Nah, jadi kita kada tahu masalah itu lawan Tuhan harus. Oleh sebab itu janganlah menggaduhi gawian Allah Ta'ala. Yang penting kita lawan Tuhan. Setelah Mailani meninggal dunia, sebelum itu inya cukur wasiat kemudian subuh. Nah subuh itu bucap lan bini, aku anak main pon abah pejar bini Mailani Haji Mailani tereh nang ikam empat turun kalau beratan tereh ngambil berkat gak lalu turun tereh baca koran kan langgar. Ha, sakit banget deh kalau mau ikut-ikutan kalau mau itu jarnya ujar anak main pon abah anu kepada aku hari ini mulih. Jadi jangan bini, ano abah hari ini cuci darah, jangan diganggu sirin. Ahi ire bujur ikamnya, keringat aku aja. Betul, umumnya aku jangan ditangisi pada hari anak buah. Ano jam 12 kena, aku boleh. Tiga kali ucap lawan bini jam 12. Lawan Dr. Ali kepada jam makan siang. Dr. Habib Ali segap pada jam siang. Pas jam 12 mesam dua kali habis. Itu kan. Kemudian malam tadi aku spesial guring minta nanti apa keadaan awal meninggal ini. Bermimpi bahwa itu lapangan padi hibang. Oh bahasa Indonesia padi. Bani nang siap dipanen lah Indonesia pulang panen siap dikatam banihnya ganal-ganal. Nah, abang-abang udah di tengah-tengah situ angin dibur-dibur di tengah-tengah itu manusia nang kaya ulat banyaknya di tengah lapangan itu betul dikulibungi oleh bani tadi bani nang sedang mau dikatam tadi udaranya hawanya masya Allah nyaman-nyaman. Kemudian ada orang bersuara ke langit. Orangnya tuh kaya terbang lawan panjang awaknya. Nah, ujar suaranya dia di dalam awan itu, tapi kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang kurang kelihatannya nampak. Aku ada dalam itu kurang nampak melihat. Ujar suara itu barang siapa ingin memandang dan menyaksikan orang yang senantiasa ingat dan wujud Allah dan takwa kepada Allah, lihatlah yang ditanam hari ini. Melani aku lihat di dalam kubur senyum, mesam di melani. Dalam kubur lainnya, mengkak. Jadi alhamdulillah padi itu rumah-rumah yang di sekitar kuburan di sini itu sudah siap dengan padi-padi yang bagus-bagus. Nah, jaga di panen orang tuh. Para balung panen Haji Marani udah masuk. Nah, Haji Marani udah masuk, masya Allah, alhamdulillah. Manusia banyak benar di kulitnya kita. Ya aku tadi kan sambil melihat manusia aku kagak tersangit aja mata aku tadi. Macam terlalu kan tersangit berdoa. Banyak-banyak manusianya ke atas sangit melihat yang itu tadi kan ya gede yang terabang tadi kan dedenya siang lah no aja aku mati kok ada menggana itu mati siapa itu no minta jolong Tuhan alhamdulillah udah mudah-mudahan aku dapat berkatnya nyaranya cek ke rumah belang insyaallah ada aja bakas bakasnya belang itu kalau dulu pas ada mudah-mudahan itu jadi saksi Mudah-mudahan. Kenapa penghidup ini mengambil berkat kurang aja, jangan memberi berkat. Mengambil berkat, jangan memberi. Mun perasaan memberi, harap benar ombong. Hidung terbalik. Hidung teratas doangnya. Tebulak sakel. Dan dapat berkat melani, Masya Allah. Kada gampang, Masya Allah. Untung kalau orang udah cari Yasin tabarak tahlil berapa? Kurangnya 1000 aja dulu tahlilnya. Anu 70 berapa tak? 70 ribu. Lamun tahlilnya 35 orang 2000 70 juga. An untungnya? Lon karim parak tadi. Kuburnya lon karim menghalus tuh. Parak kuburnya sepaat kalau tak. Kalau bertahan pengkalim kalau berani merani bertinjak-jak pada mendaya ini tandangnya. Masya Allah, memilih kuburan itu betatai orang saleh itu hukumnya sunat. Itu pang. Jadi dulu yang kasih misalnya bola wasiat yang mati kena tatayakan untuk kolam kayaan boleh ya menolong hakon. Jadi sendal aja pun datuk kolam kayaan ya. Cucu juga kalau no, itu gampangan juri ya. Membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia, maka jadi jumlahnya apa idul iman pada hak Allah Ta'ala 41 darah. Iyalah artinya 21 20 artinya yang wajib anu 20 mustahil mulai wujudnya 40 tambah yang harus 1 40 1 lamun dibuat kalawanan yang harus sebutin pulang mustahil kada membuat mungkin dan meninggalkannya jadi berapa 42 dibuat pulang 2 yang di atas yang jumlah 40 an coba kena ada di bawah tanya keringkasannya semuanya entah. Itu semunyaan bundalan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Isi hati kita, ya kompon-kompon, isi. Mulai balik berakal, isi hati itu, ya itu udah. Nah, 1, 2, 3, 4, dah dalam hati, dalam utak itu ada. Kada dalam model ulang sekolah dalam dunia, yang asal di hatinya kan, A, B, C, D. Itu dalam di utaknya. Ya, nih, sin, duin, tukul panjang, kelimang, kupang, kutus, kram, janggut, kusang. Hanya berhitung, menghisap. Nyir menghisap pun dipakai, baik menghisap. Membujuja ahli hisap, rumput perokot. Ahli hisap. Maka jadi jumlah apa idul iman, artinya etikat-etikat masalah iman nang pada hak Allah Ta'ala 41. 20 daripadanya itu yang wajib, dan 20 yang mustahil, dan 1 yang harus adanya. Syahdan. Sahdan itu juga kita keterangan lah. Lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib itikad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala dan wajib itikad bahwa lawannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala. Berapa dah? 40. Wajib itikad bahwa harus pada Allah Ta'ala 1 jua 41. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 apa itu. Maka wajib pula tambahan nadar atas tiap-tiap mukallaf maitikatkan lagi dengan 9 akaid ini. Nah, ini yang banyak ketinggalan. Yang 9 ini ketinggalan banyak nih. Maka orang nang balik berakal langsung harus di hatinya itu ada. Di sini banyak dosa kita, bini kita, anak kita, minantu kita. Utaknya kada berisi nang wajib-wajib ini karena kada belajar. Itu sekolah juga, tapi lain jurusan. Sian mana wahyu ini? Sampai wahyu ini kan ada pesantren dalam komplit darah, segala macam olahraga ada di situ. Jadi olahraga itu cepat masuk di hati. Nah, pak agama ini sudah kan dulu olahraga masuk ke hati. Lalu kan masuk ya. Jadi oleh dosa banyak sebabnya banyak nang kada keluar menjadi ulama, nang banyak kada keluar menjadi olahragawan. Nah, udah dimasukinya pak-pak adanya Abu Jahal itu masukkan udah kasih itu. Nah mestinya bersih agama aja. Ada olahraganya sembahyang maksudnya. Nah itulah, jadi kalau kita sekarang boleh pesantren, kada menurut apa cara orang, kecuali kita kuat hizib dan kita sabar. Baik dibunuh orang kenapa kah? Tetap kita kalau bertahan, nah itu apa? Kalau tidak kalah. Sama aja. Buang-buang duit deh. Tapi itu bang tadi asal disampaikan aja. Buktinya aku aja tuh dalam hari itu PM kita buat juga, maka asal di dunia aja awalnya dibuat dia hampir ngelu anak kulit tarik biar namanya jadi nampak dan nukul tanahnya berapa bola sekolahnya berapa mudah tapi habarnya hampir banyak PMP hampir sudah jalan seperti agamanya bebingiannya buat berkumpul jojo set Muhammad Amin tu lawan hati itu udah tahu ada banyak awal orang marahnya Padilah ya tam harusnya udah tahu di Padilah Nur Padilah kenapa mendika rubut kan gurunya tu katanya bakal rubut juga kalau nah harus tu udah dipelajari ya bapak itu dipelajari bakal rubut gurunya. Jadi yang di rumah aja udah habis ulu tamami kan kalau dulu keluar tawanya itu biasanya inya bagai aja berdua rasanak bagai aja duanya mengajari inya juga sama nama kuliah kuliah seronan duanya tamami mengajari kurang tamami inya mengantuk anak punya berdiam tak kurang anda depan di balik ini aja berapa rasanya yang balik ya nah, ayo timbang-timbang inya bakal nama aja baik inya duduk di situ biar kalian belajar terserah ada. Belum bakal lagi doa di mana kau dah tahu belum bakal kalau tahu lagi ini belajar ini duduk mulai ini tahu kurang belum bakal tahu apa kena meni bakal harapan datunya ada kalau kesal orang nanti kami nampak kau dah akuan soal kau ini aku dah tahu juga dulu pendatu yang merasa mana alim-alim ini maulah bunga banyak tahun aja semalam-semalam alim juga. Nampaknya mengalamat, nah ya ketahun lagi jebah ribari itu mengalamat. Nah, kalau tahu lah dadatnya, udah tahu lah dadatnya. Ini belum tahu lah dadatnya, iya. Kitabnya menunggali tahu lah dadatnya, iya. Kita jape-jape. Lapas-lapas jape. Dua kali lapasnya. Kada ngerti. 41 wajib lagi namanya tingkatkan 9 9 41 50 bermula wajib itikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala memungkirin atau meninggalkannya ya kan artinya bukan wajib atas Tuhan memperbuat mungkin atau meninggalkannya wajib lah Tuhan itu kada wajib Tuhan baulah nang mungkin dan meninggalkan mungkin itu pada wajib. Kalau pun Tuhan wajib menggawin itu, bah meminta Tuhan menggawin itu neraka. Kada harus. Nah itu itulah lawanannya, lawanan harus itu. Harus membuat mungkin meninggalkannya. Ya kah? Mustahil wajib. Membuat mungkin dan meninggalkannya. Ini banyak ketinggalan namanya. Nah, ketinggalan terbulir itu banyak makaran mati matian siapa matian nang sembilannya ketinggal apa kabar dalam kubur catuk orang 41 aja nang sembilannya ketinggal catuk orang dalam kubur baik bini bini kena nang hidupnya sempat dua unda aja nang sembilannya unda bini berdebur dalam mati jal sebelum mati nang sudah mati sempatnya ketinggalan kasihan apa ya itu lawanan yang harus berlakar. Kedua dari sembilan wajib itikad tanazzuhu ta'ala 'anil 'arab di afali wahkami. Maha suci Tuhan daripada mengambil faedah di dalam segala perbuatannya atau dalam hukumnya. Ini wajib kita mengitikadkan Tuhan memutuskan satu hukum atau berbuat satu perbuatan sama sekali sidin itu tiada mengambil faedah. Sembah benda sidin. Kalau pang sidin itu baharat limbari sambah orang kada. Ya kan? Nah itu. Kaya raya rujuk terlalu nyolokan mengaji, nyolokan mendaya. Menambahi guru itu kah? Mulia. Kada seorang yang dapat pahala mengaji. Tapi mun murid kada paham ba mun lompat ngaji situ jar unda anu merendahkan derajat. Itu paham iya nang jadi kada mau teh kan tah. Kada tapi mau mengaji itu kalau rasanya menurunkan derajat inya. Mun inya nang empat kader baturun derajat maka inya indah uja guru dari ta gengsi dong. Urang dokteran dos sudah lima pak nang guru nang ini pelawak mau lah urang dokteran dos mengajilan pelawaknya aku nak gengsi urang sugi mengajil lah nang kada berduit nya mau lah habis dia sendiri minta isi sendiri urang pangkat mengajilan guru nang kada pangkat ini nang kada dalam politik ini teh. Nah, bisa saja. Di mama isi di terus teringat undang. Nah, 50 buat teringat, cukup dulu aja. Jauh kakak olahnya pulang, apangnya ujung mau luakan, coba nyata jua. Dah, ini mengaji jua, diulahkan nyagawian, ada tamu lebih lengkap, ada dekat. Nah, macam-macam. Pendeknya iblis, lawan setan, bah, kacak pinggang lain-lain. Jin ipret artinya bubuhan mengkaper baka cak pinggangnya bagok kenyataannya bagak jin ipret Yahudi setrip Amerika handak menaklukkan semuanya dunia itu buktinya ipret lawan iblis dan setan sudah handak jadi raja dunia. Irak kena digempurnya pulang Usama udah kalau mencari Irak nak diantar. Rupanya saya orang bisa ngemat pejanggut itu sok. Matinya ikan jangan bisa ngemat pejanggut. Hati-hati. Kalau sangkanya Usama palsu. Masya Allah. Disesuaikan dengan lawan maksud kita, lawan keadaan situasi kita. Guru sarani, kada bejanggut, kada bersenggot, guru singkadri, guru seman. Karena kita di sini bukan di Makkah. Lamun di Makkah di Hadramaut, kayu je kan bejanggutan senggot, non mbak haratan senggot janggut itu. Jadi di sini guru singkadri, guru seman, guru sarani itu ahli hadis menyanjung. Kada kayak itu sih. Kalau gitu orang kan mencucupakan lawan keadaan. Ya kan orang sesengotnya bagus, nyanggutnya bagus, ini kadap pula. Iya benar, orang tukang kunton itu sengot. Kalau orang disuruh itu bagus, inilah jamilon, ya bil jaman kada bagus. Ini kisah, kada bejanggut ya, kada bagus juga kada bejanggut. Nah, iya benar. Iya benar, kenapa ya lagi? Kada juga apa maksud kita jangan sampai guru kena nang wali Allah Ta'ala kata bersinat oleh janggut di ulu-ulu tu jangan meninggalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bersinat oleh janggut saja kan? Ini dimasalahkan janggut sengot, dimasalahkan dan itu meninggalkan sunnah Nabi saja. Sekalinya nang bejanggut nang musimat itu kebawa-bawa bejanggut juga. Padahal nang sunat juga nang dibawa tuh jangan dijangguti. Dilarat, ya kalah. Ini kan dari minyak rambuti, cucok. Tuhan menyampaikan segala macam peraturan apapun pada mengambil beda. Itu Tuhan wali bang sama. Bukan samanya anunya kada artinya menurut akan akhlak Tuhan. Apa dasarnya? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berperangan dengan perangai Allah itu dasar hadisnya. Jadi wali Allah berperangan dengan perangai Allah. Kalau Allah itu kada mengambil faedah, wali pun kada mengambil faedah. Terserah orang-orang hendak memberi kada-kada. Lain orang majul obat, nukar kada kaya. Mudah nukar. Lain itu urusannya ada menukar mudahnya. Ini kada. Allah Ta'ala sudah nukah itu. Kalau mengambil faedah. Ini kada, ma'ajar. Ayah aja. Dan ya kan, dah boleh kurungan ayah. Lain urusan. Tukang orangnya. Nah ini yang keberapa ini? Nang ke 42. 42, ya kan?